لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih berada pada bab Bayani Kasrati Turukil Khair, yaitu yang menjelaskan bahwa amal kebaikan itu banyak bermacam-macam. Kita akan membaca hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah anhu, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda al-abdu al-muslimu aw al-mu'minu فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه من مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim," jika seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, jika seorang sedang berwudu, faghasala wajhahu, maka ketika dia membasuh wajahnya kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'aynihi ma'alma, maka akan keluar bersama air wudu tersebut atau bersama air tetesan terakhir dari wudu tersebut, kullu khati'atin, segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mata hamba tersebut. Yakni apabila seorang hamba berwudu Maka keutamaannya ketika dia membasuh mukanya, membasuh wajahnya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita akan hilang dengan sebab membasuh wajah kita. Qala fa idza ghasala yadayhi kharaja bihi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar segala kesalahan-kesalahan, segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Akan keluar bersama air wudu atau tetesan air terakhir dari air wudu tersebut, bersih kesalahan tersebut. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَدْهَا رِجْلَهُ مَعَ الْمَاءِ. Kalau dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar pula segala kesalahan, segala dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita, bersama air wudu tersebut atau dengan tetesan terakhir dari air wudu tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Sampai hingga dia keluar, yakni selesai wudu, dalam keadaan bersih, suci, bersih dari dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keutamaan dari berwudu. Dengan sebab wudu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik itu mata, telinga, tangan, kaki, dan yang lainnya, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab wudu yang kita lakukan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah ini, hadzal wudu, wudu ini yang disyariatkan di dalam Islam, membersihkan anggota tubuh, anggota wudu kita, yaitu empat anggota wudu: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. وَهَذَا التَّطْهِيرُ يَكُونُ تَطْهِيرًا حِسِّيًّا وَيَكُونُ تَطْهِيرًا مَعْنَوِيًّا. Bersuci dengan cara berwudu ini, يَكُونُ تَطْهِيرًا حِسِّيًّا, secara hissi, yakni memang terlihat ada kotoran pada anggota tubuh kita. Kemudian dengan berwudu akan hilang kotoran-kotoran tersebut yang memang nampak. Misalkan banyak debu atau yang sedang di tempat kerjanya, kemudian banyak keringat. Kemudian dengan wudu akan hilang itu keringatnya. Kemudian yang sedang ada terkena tanah ataupun yang lainnya, dengan sebab wudu akan hilang kotoran-kotoran tersebut. Ini namanya hissi, nampak kelihatan kotorannya, baik itu benda yang najis atau kotoran yang tidak najis, debu, tanah, atau yang semisalnya. Dengan wudu maka kotoran-kotoran tersebut akan hilang. Wajahnya penuh dengan debu, seharian dia berada di luar, yakni di jalanan, karena mungkin dia adalah seorang supir misalnya, atau dia adalah seorang pedagang yang ada di jalanan, banyak debu yang mengenai tubuh dia, dengan sebab wudu akan hilang. tadhhiran hissiyan wa tadhhiran ma'nawiyan. Demikian pula dengan wudu akan mensucikan secara maknawi. Apa makna secara maknawi ini? Qala, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, amma at-taharatul ma'nawiyah wa hiya allati yanbaghi an yaqsudaha al-muslimu fa hiya tadhhiruhu min adh-dhunub. Taharah ma'nawiyah yang ada pada wudu ini, dan inilah yang semestinya dijadikan sebagai tujuan utama oleh seorang muslim yang berwudu, ialah tadhhiruhu min adh-dhunub, dibersihkannya diri dia dari dosa-dosa. Dan itu kotoran, kotoran yang ma'nawi. Kita enggak melihat gimana sih bentuk dosanya itu. Kalau fisi, kotorannya terlihat berupa debu misalnya, keringat, atau yang semisalnya dari kotoran-kotoran yang bisa terlihat, itu hissi. Dengan wudu bisa hilang, bisa bersih. Adapun ma'nawi, kita enggak melihat, tidak nampak, tidak ada bentuknya, bagaimana bentuk kotoran tersebut. Maksudnya ialah adz-dzunub, dosa-dosa yang kita lakukan. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطَايَا نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ. Dia berwudu kemudian membasuh wajahnya. Kotoran berupa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita akan hilang. Hilang, suci, bersih. Kenapa disebutkan aynan? Kenapa yang disebutkan hanya kesalahan yang dilakukan oleh kedua mata kita? Padahal bagian wajah itu bukan hanya mata saja. Termasuk bagian dari wajah hidung. Termasuk bagian wajah adalah mulut. Kenapa yang disebutkan di sini hanya mata? Padahal mulut juga bisa melakukan dosa. Lisan juga bisa melakukan kesalahan. Hidung juga bisa melakukan kesalahan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam syarah beliau, karena yang banyak melakukan dari anggota, yakni pada wajah ini, adalah mata. Dan sebab utamanya ialah mata, sehingga disebutkan sebagai mimbab at-tamtsil, sebagai bentuk contoh saja, sebagai bentuk contoh saja. Al-fam, mulut ataupun lisan, terkadang salah, melakukan kesalahan, melakukan dosa, salah dalam berbicara, menghibahi seseorang, atau mencaci orang lain, mengejek, dan seterusnya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan. Demikian pula hidung juga melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi disebutkannya al-ainan, mata, wallahu a'lam innama huwa ala sabilit tamtsil, disebutkan hanya sebagai bentuk contoh saja. Sebagai bentuk contoh saja. Walianna aktsara ma yakunul khata'u fin nazar, dan seringnya, kebanyakannya, kesalahan, dosa, kemaksiatan itu terjadi awal mulanya dengan melihat dengan pandangan, dengan kedua mata kita. Qala rahimahullahu ta'ala, sehingga disebutkan al-ainan kharajat kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, yakni mimbab at-tamtsil, sebagai bentuk contoh saja, bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua mata kita, kita memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan, menggunakan mata tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wudu. Qala rahimahullahu taala. Demikian seterusnya, tangan, maksiatan yang dilakukan oleh tangan, memukul orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, mencuri dengan kedua tangan, atau kesalahan-kesalahan yang lainnya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wudu. Tentunya dosa-dosa yang besar dipersyaratkan padanya at-taubah, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada hadis yang berikutnya. Asyhad ma'asyara al-muslimin rahiman wa rahimakumullah, kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil yang tidak termasuk dosa-dosa besar, disebutkan oleh ulama bisa terampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal saleh. Di antaranya ialah dengan berwudu. Dengan berwudu. Adapun dosa mencuri yang tadi kita sebutkan masuk dalam kategori dosa besar karena disebutkan ancamannya, hukumannya. Nah, yang insyaallah nanti akan ada penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini semestinya kita jadikan sebagai sesuatu yang betul-betul mendorong kita, menjadikan kita menjaga wudu ini, menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk memperbanyak dosa, memperbanyak kemaksiatan. Alasannya enggak apa-apa, nanti setelah melakukan kemaksiatan aku akan wudu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian. Disebutkan hadis-hadis seperti ini untuk mengajak, mendorong kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal saleh itu bermacam-macam. Bahwa sesuatu yang bisa menghapuskan dosa yang telah kita lakukan itu bermacam-macam. Di antaranya wudu. Maka jagalah wudu karena keutamaannya di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan dikira dosa kecil itu dianggap terus menerus sebagai dosa kecil, dinilai terus menerus sebagai dosa kecil. Tidak. Dengan melakukan dosa kecil dan dia terus melakukannya, sengaja melakukannya, tidak ada upaya untuk bertaubat, terus dosa kecil, kecil, kecil dia lakukan, akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Dan jangan dilihat pada kalimat kemaksiatan kecil atau dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaththiratun lima bainahunna إذا جتنب تلك بائر رواه مسلم. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda as-salawatul khams, salat lima waktu, yani zuhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh, wal jum'atu ila al-jum'ah, Jumat yang pertama kepada Jumat berikutnya, dan seterusnya Jumat yang lain. Wa Ramadhan ila Ramadhan, antara Ramadhan ke Ramadhan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada waktu-waktu tersebut, di antara waktu-waktu tadi. Idza jtunibatil kaba'ir, dengan syarat dosa-dosa besar tidak ia lakukan, jauh dari dosa-dosa besar al-kaba'ir. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat keutamaan, yaitu diampuninya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba, yang dilakukan oleh kita semuanya dengan sebab menjalankan sholat lima waktu. Allah akan mengampuni dosa kita antara sholat lima waktu, dari misalnya dari sholat subuh sampai zuhur, di antara dua waktu ini dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan sholat tersebut. Dari zuhur masuk ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, semuanya itu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha amilal insanu sayyiatan wa atqana hadihi salawatul khams fa'innaha tamthul khataya. Kalau seorang hamba melakukan suatu amal kemaksiatan, suatu kesalahan, dosa, kemudian dia menjaga sholat lima waktu ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Kesalahan-kesalahan dia. Ini sholatnya. Belum lagi dengan wudhunya. Wudhu yang disebutkan tadi, kesalahan yang dilakukan oleh mata akan dihapuskan, hilang. Yang dilakukan oleh kedua tangan kita, hilang. Yang dilakukan oleh kedua kaki kita juga akan diampuni. Setelah wudu masuk menjalankan amal ibadah berupa sholat, ampunan lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan keutamaan as-salat atau keutamaan wudu. Bagaimana pendapat kalian jika di hadapan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, kemudian tiap lima waktu kalian ini keutamaan sholat, tiap lima waktu kalian mandi di sungai tersebut, kira-kira masih ada sisa kotoran? Pertanyaan Rasulullah alaihissalatu wassalam ditujukan kepada para sahabat. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih tersisa kotoran? Maka dijawab, tidak ada yang tersisa. Demikianlah sholat. Terus melakukan dari sholat subuh, kemudian masuk sholat zuhur melakukan sampai melakukan sholat asar dan seterusnya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, idza tunibatil kabair, yakni jika dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia melakukan amal saleh. Apa itu dosa-dosa besar? Qala wa kaba'irudz dzunub kullu dzambin rattaba 'alaihi syarih 'uqubatan khassah. Dosa-dosa besar atau kaba'ir, al-kaba'ir, ada setiap dosa yang disebutkan padanya hukuman-hukuman tersendiri. Seperti misalnya berupa laknat, itu balasan hukuman. Seperti misalnya hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang sakit dan di akhir usia beliau, yakni akan meninggal, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Diancam dengan al-la'nah. Berarti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk bagian dari kabairud dzunub, dosa besar. Diancam dengan hukuman berupa had, seperti misalnya dirajam, dilempar dengan menggunakan batu dalam keadaan dia dipendam setengah badan, dilempar menggunakan batu sampai dia meninggal. Hukuman yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dalam keadaan dia telah menikah. Atau diancam dengan hukuman di akhirat nanti. Dan yang lainnya, yang disebutkan hukuman-hukuman tersendiri, maka itu termasuk bagian dari dosa besar. Dosa besar. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan melakukan dosa-dosa besar ini, dosa besarnya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan amalan-amalan saleh tadi, dengan wudu misalnya, dengan salat misalnya. Tidak, dosa-dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah perselisihan di kalangan ulama pada makna idajtunibatil kaba'ir. Jika dia meninggalkan, menjauhi atau terjauhkan dari dosa-dosa besar, apa maknanya? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakni pada hadis tadi, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir, antara salat lima waktu dengan salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu sebagai penghapus dosa dan kesalahan yang dilakukan. Illa idajtunibatil kabair. Majtunibatil kabair. Jika dia terjauhkan dari dosa-dosa besar. Terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam memahami kalimat ini. Apakah makna hadis ini anna shagha'ir tukaffar idza tunibatil kaba'ir, apakah maknanya dosa-dosa besar itu akan dihapuskan dan dimaafkan jika dia terjauhkan dari dosa-dosa kecil, akan dihapuskan jika dia meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar, atau makna yang lainnya? Maka kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala: "Wa ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullahu fi qawlihi idza tunibatil kaba'ir. Hal ma'na al-hadith anna as-sagha'ir tukaffaru idza tunibatil kaba'ir? Annaha la tukaffaru illa bi syartain, wa huma as-salawatul khams wa ijtinabul kaba'ir." أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها، وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان، وهذا هو المتبادر والله أعلم. Terjadi perbedaan di kalangan ulama terkait dengan makna lafaz idza tunibatil kaba'ir, jika dia terjauhkan dari dosa-dosa besar. Apakah makna hadis ini bahwasanya dosa-dosa besar ini tukaffar, akan dihapuskan jika dia terjauhkan dari dosa-dosa besar, sehingga maknanya bahwa dosa-dosa kecilnya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah melakukan amal ibadah tadi, salat lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini yang pertama. Wajtinabul kaba'ir, syarat yang kedua harus meninggalkan dosa-dosa besar. Ini jika makna yang pertama, berarti dia harus melakukan amal soleh tadi dan juga harus meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka tidak diampuni. Ini makna yang disebutkan. Atau makna hadis annaha kafaratun lima bainahunna illal kabair. Atau makna yang berikutnya, bahwa dosa-dosa kecil semua, semua dosa yang dilakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab melakukan amal saleh tadi, kecuali dosa besar. Dapat dipahami perbedaannya? Yang pertama dijadikan sebagai dua syarat, yaitu syarat yang pertama melakukan amal saleh dan meninggalkan atau terjauhkan dari dosa besar, maka dosa kecilnya akan dihapuskan. Kalau makna yang kedua, yakni pendapat ulama yang lainnya, menjelaskan bahwa hadis ini maknanya ialah dengan sebab melakukan amal-amal saleh tadi, semua dosa yang dia lakukan akan dihapuskan kecuali dosa besar. Kecuali dosa besar. Bisa jadi, dan tidak menutup kemungkinan, seorang hamba akan melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dia sholat, dia puasa, dia menunaikan sholat Jumat. Akan diampuni dosa-dosa kecilnya, tapi dosa besarnya tidak. Qala rahimahullah ta'ala fa'ala hadha fayakunu litakfiri sayyi'ati sagha'ir syartun wahid huwa iqamatu hadhihi shalawatul khams aw al-jum'ah ila al-jum'ah aw ramadhan ila ramadhan wa hadha al-mutabadim wallahu a'lam. Dan makna yang kedua inilah yang wallahu a'lam lebih tepat untuk difahami. Wallahu a'lam shawab. Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada dua pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan lafaz idat tunibatil kabair. Kita ulangi tadi hadisnya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idat tunibatil kabair, antara salat lima waktu, kemudian Jum'at dengan Jum'at berikutnya, Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya. Keutamaannya, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, segala dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tadi, antara Jum'at ke Jum'at berikutnya, salat lima waktu dengan salat yang berikutnya. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ini semuanya. Kemudian ada kalimat idajtunibatil kabair, jika dia terjauhkan dan meninggalkan, tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, makna ini, makna idajtunibatil kabair, terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam memahaminya. Apakah maknanya itu dosa-dosa kecil tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat? Syarat pertama melakukan amal saleh, dan syarat yang kedua meninggalkan dosa besar. Jadi dia melakukan dosa-dosa kecil, kemudian sholat, kemudian dia menunaikan sholat Jumat, puasa Ramadan. Apakah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dilihat, apakah dia melakukan dosa besar? Kalau ternyata melakukan dosa besar, dosa kecilnya tidak akan diampuni. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh ulama. Makna yang kedua, dan ini yang lebih dekat, wallahu a'lam bishawab, lebih tepat, sebagaimana dapat al-mutabadir yang lebih mudah untuk difahami, wallahu a'lam bishawab, yaitu dosa-dosa kecilnya dia yang bukan dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia melakukan amal-amal saleh tadi, salat, puasa dan seterusnya, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecilnya akan diampuni, tapi dosa-dosa besar yang dia lakukan tidak diampuni. Tidak diampuni. Akan diampuni dengan taubatan nasuha, dengan taubat secara tersendiri. Itu penjelasan dan faedah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tempatnya sudah masuk. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, atau sebelum masuk pada hadis yang berikutnya, beliau menyempurnakan qala, makna yang kedua tadi, wa dzalika li annal kaba'ira la budda laha min taubatin khassah fa idza lam yatub taubatan khassah fa innal a'mal as-salihata la tukaffiruha bal la budda min taubatin khassah. Kenapa dosa-dosa besar tadi tidak bisa diampuni dengan sebab dia melakukan amal saleh? Karena dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia bertaubat secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut. Dari dosa tersebut. Misalnya dia melakukan dosa zina. Dosa zina. Salatnya dia yang dia lakukan, kemudian puasa yang dia lakukan, tidak akan mengampuni, tidak menjadi sebab diampuninya dia. Dia yakni akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosanya ini dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat, meninggalkan perbuatan tersebut, menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berazam untuk tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Terus dengan syarat-syarat taubat yang tak pernah kita sampaikan di majlis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia melakukan amal soleh, amal soleh, amal soleh, tapi dosa besarnya terus dia lakukan, ya dosa besarnya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa tersebut, bahkan sampai dosa syirik, sampai dosa syirik, apabila dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dosa-dosa yang di bawah dosa syirik? Masih dosa besar tapi di bawah dosa syirik. Tentunya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit hadis yang berikutnya. Qala wa anhu, diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, ألا أدلكم, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa, dihapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum mau. Mereka pun menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, kami mau. Kabarkan kepada kami, tunjukkan kepada kami. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Walaupun dalam keadaan sulit yang tidak, atau dalam keadaan yang menyulitkan kita. Seperti apa contohnya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih, yakni itmamul wudhu'i fi ayyam asy-syita', karena ayyam asy-syita' yakunu al-ma'u fiha baridan. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang menyulitkan, yaitu menyempurnakan wudu pada musim-musim dingin. Musim-musim dingin. Dan demikian pula menyempurnakan wudu bukan hanya pada musim dingin saja. Di musim panas pun demikian. Bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun diperintahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Artinya menyempurnakan wudu ini terus harus tetap dijaga walaupun dalam keadaan yang menyulitkan. Seperti berada pada kondisi yang sangat-sangat dingin. Airnya akan dingin. mungkin kalau di wilayah kita belum terlalu menyulitkan. Walaupun dalam keadaan mungkin masuk musim hujan, alhamdulillah kita masih bisa berwudu walaupun terasa dingin. Tapi di beberapa wilayah, di beberapa daerah, mereka tidak mampu untuk berwudu, memegang air tidak mampu. Kenapa? Karena kedinginan. Sampai di beberapa daerah pun airnya dimasak terlebih dahulu supaya hangat. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang menyulitkan, sulit memegang air karena dingin, maka dengan menyempurnakan wudu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, waqat wa kasratul khuta ila al masajid. Banyak langkah kaki dia berjalan menuju masjid. Naam. Ini juga menjadi sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita dan diangkatnya derajat kita. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang maknanya ketika seorang telah berwudu dan menyempurnakan wudunya, berangkat dari rumah menuju masjid, dan keberangkatan dia dari rumah sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersuci, sudah berwudu, dia berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat. Nah, maka langkah kaki dia satunya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan yang lainnya akan menjadi sebab diangkatnya derajat dia. Wa kasratul khuta ila al-masajid. Berarti ini keutamaan pergi ke masjid untuk menunaikan amal ibadah, menunaikan sholat 5 waktu, terlebih mereka yang jaraknya jauh. Semestinya ini dijadikan sebagai penyemangat untuk berangkat ke masjid walaupun jaraknya jauh. Ikhtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jarak rumah dia menuju masjid harus ditempuh sekian menit dengan menggunakan sepeda misalnya, 15 menit atau 30 menit atau 60 menit, ya. Dia rela. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari amalan ini. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari sebab dia melakukan amalan ini. Maka akan menjadi ringan. Walillahilhamd. Kita diberikan fasilitas-fasilitas yang masya Allah. Sebagian rumah yang jauh dari masjid sudah memiliki kendaraan bermotor, sudah memiliki mobil, dan seterusnya dari fasilitas yang sebenarnya mudah untuk digunakan berangkat menuju masjid. Maka manfaatkanlah kenikmatan tersebut dan syukurilah kenikmatan tersebut, karena dengan sebab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih mereka, apalagi mereka-mereka yang jaraknya dekat dengan masjid, ya semestinya masjid yang ada di sekitar tempat tinggalnya dia ya harus dimakmurkan. Dia berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Asar dia menunaikan di masjid kampungnya yang dekat rumahnya, maghrib, isya, subuh, zuhur, seterusnya. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dihapuskannya kesalahan dan diangkatnya derajat. Qala wa intidharus salati ba'da shalah. Dan yang ketiga ialah menunggu waktu salat yang berikutnya. Dia sudah menunaikan salat zuhur, hatinya ini terikat dengan masjid. Setelah selesai sholat zuhur, dia berusaha untuk menunggu sholat berikutnya. Yakni walaupun dia berada di luar masjid, tapi sudah menunggu, ingin menunaikan sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Maka yang demikian itu adalah ar-ribat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tiga amalan yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis ini sebagai sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita dan diangkatnya derajat-derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah menyempurnakan wudu. Yang kedua, banyak langkah kaki kita menuju masjid. Yang ketiga ialah menunggu salat yang berikutnya. Dia sudah menunaikan salat, kemudian dia menunggu salat yang berikutnya, salat yang berikutnya, salat yang berikutnya. Fadzalikum ribat. Maka yang demikian itu disebut sebagai ar-ribat. Apa itu ribat? Ar-ribat pada hukum asalnya maknanya ialah al-iqamatu 'ala al-jihad. Al-iqamatu 'ala jihadil 'adu bil harb, yaitu berjihad melawan musuh di medan pertempuran. Di medan pertempuran. Sehingga makna hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal muwadhabah 'ala at-thaharah was-shalah wal-ibadah kal jihad fi sabilillah. Bahwasanya orang-orang yang menjaga taharahnya, menjaga kesuciannya, menjaga wudunya, sempurna dalam menjalankan wudu, sempurna dalam menjalankan ibadah salat, sempurna dalam menjalankan amal ibadah yang lainnya, itu semuanya seperti seorang yang berjihad fi sabilillah pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa amalan-amalan yang sebenarnya mudah bagi mereka-mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang ringan, cuma wudu. Wudu ternyata pahala dari wudu tersebut sangatlah besar. Berjalan menuju masjid, berangkat menuju masjid, masya Allah, ternyata bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita semuanya dalam menjalankan amal ibadah ini tetap berikhtisar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wudu yang kita lakukan setiap ingin melakukan salat, ya kita ikhtisar, berharap ini ada pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah, salat wajib, puasa, dan seterusnya dari amal ibadah, kita harus berikhtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan ikhtisabnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berat akan terasa ringan karena dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seorang hamba melakukan amal ibadah tapi dia tidak berikhtisab kepada Allah. Yang dia harapkan bukan pahala dari Allah. Yang dia harapkan adalah pujian, sanjungan dari orang lain. Itu akan berat. Dia sholat sudah khusyuk banget, tapi yang dia harapkan ada pujian dari orang lain. Ternyata setelah selesai sholat gak ada pujian sedikit pun. Gimana rasanya? Amal ibadahnya tidak diterima, dia pun akan nyesal, jadi berat. Maka niatkanlah ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis amal ibadah, wudunya, salatnya, puasanya, atau mengajar anak-anak kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah insyaallah biidznillahi azza wa jal akan mudah untuk dilakukan. Sesuatu yang berat, rintangan-rintangan yang ada, insyaallah akan mudah untuk dia lalui, dan insyaallah Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dia hadapi selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, akan diberi jalan keluar dari setiap rintangan yang dihadapi dalam menjalankan amal ibadah ini, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Hada ma tayassara li ilqa'uhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu, barakallahu fikum.